إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى dengan hikmahnya dan juga dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam bentuk ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan kelapangan dan juga dengan kesempitan. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan kesenangan dan juga kesusahan. Diuji dengan kenikmatan dan juga diuji dengan kesusahan. Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala ujikan untuk mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bersabar di atas ujian-ujian tersebut. Maka barang siapa yang bisa bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, dan dia bersabar ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesempitan hidup, dan juga mendapatkan kesengsaraan, maka sungguh dia adalah orang yang berbahagia. Dan akibat yang baik akan dia peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menyatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana orang-orang yang jujur keimanannya dan juga mana orang-orang yang dusta di dalam pengakuannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menguji hamba-hambanya, ini seperti yang disebutkan tadi, diuji dengan berbagai macam bentuk. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Yaitu dengan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian hamba merupakan ujian bagi yang lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap yang lainnya. Atas birun, apakah kalian bisa bersabar? Sehingga yang namanya orang yang miskin, ini ujian bagi orang yang kaya atau kesebaliknya. Seorang penguasa menjadi fitnah ujian bagi para rakyatnya. Demikian pula sebaliknya. Orang yang berada di atas, ini merupakan ujian bagi orang-orang yang di bawahannya. Dan juga seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan dijadikannya sebagian mereka sebagai fitnah ujian bagi yang lainnya. Namun tujuannya adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala atas birun. Apakah kalian bisa bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang semacam ini? Demikian pula terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan asyar wal khair. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Dan kami uji kalian dengan asyar, dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan al-hasanat wal khairat, al-hasanat wal sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka bil hasanati, dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Wasayi'at, dan juga dengan kejelekan-kejelekan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Diberikan kelapangan hidup untuk mereka, diberikan kesehatan untuk mereka, kemudian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemenangan atas musuh-musuhnya, dibukakan rizki seluas-luasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu adalah al-hasanat dan juga perkara-perkara yang lainnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan as-sayi'at, dengan berbagai macam as-sayi'at, kejelekan-kejelekan. Ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala musibah-musibah seperti banjir, gunung meletus, demikian pula gempa bumi, paceklik, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Maka al-hasanat wal-sayyiat ini adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya untuk menguji mereka. Apakah mereka bisa bersabar dan juga bisa bersyukur atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sebab-sebab yang bisa mendatangkan seluruh kebaikan-kebaikan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tauhid. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati Allah dan juga Rasulnya. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu adalah merupakan sebab yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Mengokohkan langkah-langkah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya. Di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga yang beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan keimanan dan juga amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada mereka. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan bagi mereka agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah kondisi mereka. Di mana mereka dari kondisi rasa takut diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rasa aman sentosa. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beramal saleh. Yang mau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wa attakau. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka barakah dari langit dan juga dari bumi. Maka dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, bahwasa yang namanya iman, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amal saleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan sebab yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, bahwasanya yang menjadi sebab datangnya as-sayyi'at, yang menjadi sebab datangnya kejelekan-kejelekan dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kekufuran, kesirikan, perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka dari kalangan hamba-hambanya yang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Fakullan akhazna bidambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man arsalna alaihim hasiba. Waminhum man khasafna bihil arda. Waminhum man aghraqna, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami hukum mereka dengan sebab-sebab dosa mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala hujan batu. Dan ada juga yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, yaitu dengan menggunakan air bah. Semuanya itu adalah merupakan akibat dari dosa-dosa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran-kekufuran mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak taatnya mereka kepada Allah dan juga Rasulnya, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang mengharuskan datangnya musibah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Maka dari ayat ini menunjukkan pula bahwasanya musibah-musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan hasil dari ulah-ulah tangan manusia sendiri, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat mereka, melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak taatnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekufuran, kesyirikan dan juga yang lainnya. Akan tetapi tentunya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan hukuman kepada mereka, memberikan ujian kepada mereka, itu semuanya memiliki hikmah, yaitu agar hamba-hambanya mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan tadi, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi mereka ketika mereka dihadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpakan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tujuan yang sangat agung ini sebagaimana firman-Nya, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, di daratan dan juga di lautan, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri, agar Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka kerjakan. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqana jami'an, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kesabaran kepada kita, dan juga rasa syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.